Di saat aku sedang terluka, kau datang membawa cinta lama. Walau kau dulu pernah terluka, karena diriku lebih memilih dia. Ternyata aku salah menduga, ternyata hatimu sungguh mulia. Cintamu bukan cinta biasa, semua salah.